apa hukumnya mengunyah permen atau yang semakna sambil berdiri atau berjalan? Ya itu kan bab makan juga ya, makan atau minum, dan Nabi SAW melarang. Maka dari itu kalaupun makan permen ya diusahakan sambil duduk, jangan berdiri ya, karena itu masuk bab makan atau minum yang dua-duanya dilarang kita makan atau minum sambil berdiri.